dari siksa Allah Azza wa Jal, nah, dan mengantarkan kita kepada kenikmatan demi kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh di dalam jannahnya Allah Azza wa Jal. Semoga setiap amalan yang kita amalkan dari amalan-amalan kebaikan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan yang soleh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita melanjutkan pembahasan kitab Syarh Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang benarnya atau sahihnya penamaan nam al-munkar dan an-nakir sebagaimana di dalam hadis yang telah kita sebutkan. Demikian pula nan dilihat dari kitab-kitab akidah para salaf yang mana mereka mencantumkan nah, permasalahan ini, menuliskan permasalahan al-munkar dan an-nakir. Nah, dua nama dari malaikat Allah Azza wa Jalla. Di antaranya apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Demikian pula para ulama yang lain. Al-Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu taala di dalam Ha'iyah beliau dan yang lainnya dari kalangan para ulama, mereka menyebutkan tentang 6 penamaan al-munkar dan an-nakir. Kemudian selanjutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wal imanu bihaudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li kulli nabiyyin haudun illa salih illa salih fa inna haudahu dar'u naqatih. Dan yang berikutnya, wajibnya kita beriman tentang haud. Setelah beliau menyebutkan wajibnya beriman tentang azab kubur, demikian pula tentang munkar dan nakir, kemudian beliau menyebutkan wajibnya bagi seorang muslim untuk beriman tentang haud atau telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata beliau, wali kulli nabiyyin haudun, dan setiap nabi memiliki haud, memiliki telaga, kecuali Nabi Saleh, karena telaga beliau adalah unta beliau, kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Tentang haud atau telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini terdapat banyak hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ini, tentang adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana telaga itu nantinya akan didatangi oleh umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mereka akan meminum dari telaga tersebut. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari demikian pula Imam Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, ini faratukum alal haudi man marra alayya syariba wa man syariba lam yatma abadan la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhal baini wa bainahum fa aqulu innahum minni fa yuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak fa aqulu suhqan suhqan liman ghayyara ba'di. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inni faratukum 'alal haudi." Saya mendahului kalian, menunggu kalian di telagaku, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku menunggu kalian di telagaku. Man syariba man marra alayya syariba. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendatangiku di telaga tersebut, maka dia akan meminum dari telaga tersebut, dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man syariba lam yatma abadan. Dan barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia minum dari telagaku, sekali dia minum, lam yatma abadan, maka dia tidak akan lagi merasakan yang namanya haus selama-lamanya. Nah, dia tidak akan lagi merasakan yang namanya haus selama-lamanya. Kalau sekarang di dunia ini, ketika kita haus kita minum. Nah, akan tetapi selang beberapa waktu kita akan kembali merasakan yang namanya kehausan. Akan kembali haus. Sebanyak apapun kita minum. Nah, sebanyak apapun kita minum di dunia ini, maka selang beberapa waktu kita akan mengalami kehausan. Dan kita membutuhkan air untuk kita minum lagi. Terus demikian. Nah, selama kita di dunia ini. Akan tapi kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nah, maka dia tidak akan merasakan yang namanya kehausan selama-lamanya. Ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang minum dari telagaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan pernah merasakan yang namanya kehausan selama-lamanya. La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Sungguh ada beberapa orang, beberapa kaum yang mereka mendatangiku. Aku mengetahui mereka, mengenal mereka, yakni Rasulullah alaihissalatu wassalam mengenali mereka. Wa ya'rifuni, dan mereka juga mengenaliku, mengetahuiku. Tsumma yuhalu baini wa bainahum, kemudian dihalangi antara aku dan mereka. Yakni mereka dihalangi, tidak boleh mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Fa'akulu, maka aku pun katakan, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, innahum minni, sungguh mereka itu termasuk golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam mengenali mereka. Nah, sungguhnya mereka itu termasuk golonganku. Fayuqalu, maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatu ba'dak. Sungguh wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak mengetahui, nah, apa yang mereka perbuat dari kebidaahan-kebidaahan, dari pelanggaran-pelanggaran syariat sepeninggalmu. Nah, mereka sungguhnya kau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan, yang mereka perbuat dari kebidaahan-kebidaahan setelah engkau meninggal. Fa'akulu, maka Rasulullah SAW pun mengatakan, suhkon suhkon liman ghayyara ba'di. Jauh, jauh, kata Rasulullah SAW. Nah, barang siapa yang merubah-rubah ajaranku, barang siapa yang mengganti ajaranku, kata Rasulullah SAW setelah sepeninggalku, ya ini mereka dijauhkan dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, 6 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati pekuburan, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam pun bersabda, assalamu alaikum dar qaumin mu'minina wa inna insyaallah bikum lahiqin lahiqun wajidtu ana qad ra'aina ikhwanuna qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, qala antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du, faqalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du, qala man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah, faqala ara'aita law anna rajulan lahu khailun hurun muhajjalatun baina dhahri khailin tuhmin bumin ala ya'rifu khailahu, qalu bala ya Rasulullah, qala fa innahum yatuna hurun muhajjalina minal wudu wa ana faratuhum ala al-hawdi ala layudha janna rijalun an haudi kama yudha julba'iru dalu unadihim ala halum fayuqalu innahum qad badalu ba'dak fa'akulu suhkon suhkon. Di dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, Ketika beliau melewati pekuburan, mereka mengucapkan assalamualaikum daro qaumi mu'minina, semoga keselamatan atas kalian. Nah, penghuni dar rumah kaum mukminin, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Kemudian beliau mengatakan wajidtu ana qad ra'ayna ikhwanuna, aku berharap, senang aku bertemu dengan saudara-saudara kita, melihat saudara-saudara kita. Kemudian para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in pun mengatakan awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah, ikhwan. Nah, qala antum ashabi, Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd, adapun saudara-saudara kami, yakni mereka yang belum datang hari ini, yakni generasi berikutnya setelah zamannya Rasulullah alaihi salatu wasalam yang dimaksud beliau, mereka yang datang setelah zamannya Rasul alaihi salatu wasalam. Maka para sahabat pun bertanya, faqalu kaifa ta'rifu man lam ya'tu ba'du min ummatika ya Rasulullah, lantas bagaimana caranya engkau mengetahui orang-orang yang datang setelahmu dari kalangan umatmu wahai Rasulullah, padahal engkau tidak pernah ketemu dengan mereka. Bagaimana caranya Rasul alaihi salatu wasalam bisa mengenali umatnya yang padahal Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak pernah bertemu dengan mereka? Maka Rasul alaihi salatu wasalam pun bersabda, ara'aita lahu anna rajulan lahu khailun hurun muhajjalatun. Sekarang bagaimana menurut kalian, kata Rasul alaihi salatu wasalam, sekiranya ada seseorang yang dia itu memiliki kuda, nah yang mana kuda tersebut memiliki tanda putih di dahinya dan juga putih pada kakinya, yang kuda ini berada di antara kuda-kuda yang hitam legam tanpa ada campuran warna yang lain, sementara seorang ini kudanya itu ada tandanya. Nah, tandanya yakni tanda putih di dahi dan pada kaki kuda tersebut, ada tanda putih di dahi kuda tersebut juga di kakinya. Dia dicampurkan dengan kuda-kuda yang warnanya hitam legam, tidak ada campuran sama sekali warnanya. Nah, ini untuk mendekatkan pemahaman, ya. Diberikan contoh oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Naam. Ala ya'rifu khailahu? Bukankah seorang itu akan mengenali kuda dia karena ada perbedaan tersebut? Naam. Kemudian para sahabat pun menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Tentu saja wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan kenal karena beda. Nah, beda antara kuda yang hitam legam tidak ada campurannya sama sekali dengan kuda yang terdapat padanya tanda putih di dahi dan kaki-kakinya. Demikian pula seorang muslim, demikian pula umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan dikenali di antara umat-umat yang lainnya dengan tanda yang ada pada mereka. Qala fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Kemudian Rasulullah pun menjelaskan, sungguh mereka itu akan datang, yaitu umat Rasul alaihi salatu wasalam, mereka akan datang ghurran muhajjalina minal wudu dengan tanda nam putih pada anggota wudhu mereka. Nah, dengan tanda ini Rasulullah alaihi salatu wasalam akan mengenali mereka dengan sifat-sifat yang ada pada mereka. Tempat-tempat wudhu, bekas-bekas wudhu seorang muslim akan mengeluarkan cahaya di hari kiamat. Nah, yang akan menjadi tangga bagi mereka. Nah, yang mana Rasul alaihi salatu wasalam akan mengenali umatnya dari tangga tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, wa ana faratukum alal haudi, dan aku menunggu kalian di telagaku, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ala la yudadanna rijal an haudi kama yudadul ba'irud dhalm. Ketahuilah oleh kalian, setelah Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan beliau akan menunggu umatnya di telaganya, menunggu kedatangan mereka untuk menghampiri dan minum dari telaga Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kemudian beliau mengatakan, ketahuilah, la yudadanna rijalun an haudi, sungguh akan dihalangi. Nah, beberapa orang dari telagaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rijal, akan dihalangi mereka dari telagaku sebagaimana dihalanginya unta yang tersesat. Dan mereka tidak bisa mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebabkan amalan yang mereka amalkan. Unadihim ala lumu fayuqalu innahum qad badalu ba'dak faqulu subhan subhan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, mengenali mereka. Nah, Rasulullah mengetahui mereka. Maka Rasul alaihi salatu wasallam pun memanggil mereka. Kemarilah kalian, kemarilah kalian. Diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuju ke telaga beliau, namun mereka tidak bisa mendapati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu untuk mendekatinya. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari telaga Rasulullah alaihi salatu wasallam dikarenakan perbuatan mereka mengubah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengganti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Nah, melakukan penyimpangan-penyimpangan jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, sehingga mereka dijauhkan pula dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka, kemarilah, kemarilah. Kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahum qad badalu ba'dak. Sungguh mereka-mereka ini telah mengubah-ubah agamamu, ajaranmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengganti ajaranmu. Nah, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab kenapa mereka tidak bisa mendekati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah alaihi salatu wasallam mengenali mereka, mengetahui mereka. Oleh karenanya Rasulullah alaihi salatu wasallam memanggil mereka, kemarilah kalian, kemarilah, agar mereka dapat meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dikatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang telah merubah agama mereka, merubah apa yang telah engkau ajarkan dahulu, membuat kebid'ahan-kebid'ahan, melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap syariat yang telah engkau ajarkan, meninggalkan apa yang engkau ajarkan. Nah, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam pun mengatakan, suhkon, suhkon, jauh, jauh. Nah, rugi, celaka. Nah, bagi mereka yang mengubah-ubah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, mengganti-ganti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran-ajaran yang datang dari selain Rasulullah alaihi salatu wasallam, padahal telah dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak, tidak diterima. Rugi dan celakalah mereka yang merubah-rubah, mengganti-ganti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Capek, lelah mengamalkan amalan-amalan ketika di dunia, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan materi. Nah, apa yang dilakukan? Mengorbankan banyak perkara, banyak hal, waktunya, tenaganya, bahkan tidak jarang mengorbankan harta benda yang dimiliki untuk mengamalkan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam sama sekali. Nah, mengganti, merubah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, hadis ini ancaman bagi kita semua untuk kita berhati-hati. Nah, menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, merubah-rubah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, sehingga kita akan dijauhkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam wal iyad billah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya biidznillah ta'ala tentunya. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuhu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.